Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan perang Siffin yang di bulan Safar tahun 37 Hijriah terjadi pertempuran yang demikian dahsyat antara pihak Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan dan penduduk negeri Syam menolak untuk berbaiat kepada Ali. Maka Ali bin Abi Thalib menyerang mereka dan kemudian mereka bertemu di Siffin. Dan Muawiyah telah kita sebutkan kenapa dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Karena jelas Ali bin Abi Thalib ketika itu belum bertindak tegas terhadap para pembunuh Uthman bin Affan. Demikian juga keterlibatan Ali dalam perang Jamal, ya, dalam perang Jamal ini juga sesuatu yang membuat orang-orang di negeri Syam tidak membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat antara kedua belah pihak sampai kemudian sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu terbunuh. Nah, ketika itulah Abdullah bin Amr bin Al-As mengingatkan bapaknya Amr bin Al-As yang ikut di dalam pihak Ali, ikut dalam pihak Muawiyah. Ya, dia mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, bukankah kita sama-sama telah mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ammar, taktulhu al-fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar ini, nanti dia akan terbunuh oleh kelompok yang durhaka. Maka ketika itu Ammar bin Yasir berada di pihak Ali bin Abi Thalib, yang membunuhnya adalah pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Amr bin Al-As ketika itu, ya, baru dia tercengang, ya, diingatkan oleh anaknya tentang hadis ini, dia pun kemudian mendatangi Muawiyah dan menyampaikan hadis ini kepada Muawiyah. Maka kemudian Muawiyah melakukan pembelaan diri, sesungguhnya yang membunuh Ammar bin Yasir adalah orang yang mengantarkannya ke medan pertempuran. Ya. Namun kemudian peperangan berkecamuk dengan demikian dahsyatnya, maka kemudian Muawiyah, ya, mengirimkan seseorang untuk mengacungkan mushaf Al-Quran, mengajak gencatan senjata. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib melihat demikian inginnya pasukan Muawiyah untuk menghentikan pertempuran, dan sebenarnya Ali bin Abi Thalib pun ingin menghentikan pertempuran, maka kemudian mereka pun menghentikan pertempuran. Ya, nah, sampai di sini apa yang kita paparkan pada pertemuan kemarin. Nah, kemudian pihak Ali dan pihak Muawiyah mereka berpisah. Kemudian perlu diadakan perundingan. Maka siapa yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mewakili pasukan beliau? Terjadi perdebatan di tengah-tengah pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian sampai kepada satu keputusan yang akan dijadikan sebagai utusan dari Ali bin Abi Thalib adalah pihak Abu Musa al-Ash'ari. Jadi mereka sepakat untuk mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari. Dan kita masih ingat Abu Musa al-Ash'ari ini termasuk di antara sahabat yang tidak mau ikut-ikutan. Beliau berada di Kufah. Masih ingat kita ketika Ali meminta agar Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan pasukan kepada beliau dalam perang Jamal, Abu Musa tidak mau ikut serta. Beliau mengatakan, ya, Nabi mengatakan ketika fitnah terjadi, maka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berkendaraan. Artinya diam ketika terjadinya fitnah ini lebih baik. Namun ketika itu pasukannya Ali sangat menginginkan Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi delegasi mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa abau illa Abu Musa al-Ash'ari fa dhahabati rusul ya ila Abi Musa al-Ash'ari. Maka pasukan Ali tidak menginginkan perwakilan dari pihak mereka kecuali Abu Musa al-Ash'ari. Maka kemudian dikirimkanlah utusan untuk menjemput Abu Musa al-Ash'ari. Wa kana qad i'tazala ya, dan ketika itu Abu Musa al-Ash'ari sebenarnya tidak mau ikut-ikutan. Beliau radhiyallahu anhu sudah mengasingkan diri, tidak mau ikut-ikutan sama sekali di antara di dalam konflik di antara para sahabat. Qala falamma kilalahu innan nasa qad istalahu. Namun ketika itu Abu Musa al-Ash'ari diberi kabar gembira, wahai Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya kedua belah pihak telah melakukan gencatan senjata. Maka bergembiralah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala, beliau mengatakan alhamdulillah ya, kedua belah pihak telah menahan diri dari saling menyerang. Qala kilalahu qad ju'ilta ya hakaman. Namun Abu Musa al-Ash'ari, engkau telah diangkat sebagai seorang hakim untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kedua pasukan. Maka merubahlah ucapan alhamdulillah tadi menjadi ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau senang karena pasukan, kedua pasukan telah berdamai. Tapi ketika mendapatkan kabar bahwa beliau yang diangkat untuk melakukan arbitrase, ya, atau arbitrase itu artinya perdamaian, poin-poin perdamaian diurus oleh beliau, maka beliau beristirja. Inna lillahi wa inna raji'un. Berarti apa? Ini musibah. Ya. Karena resikonya besar ya, kalau dia keliru dalam membuat arbitrase tersebut, ya maka akan tertumpahlah darah untuk kedua kalinya. Namun thumma akhaduhu hatta akhduruhu ila Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kemudian Abu Musa al-Ash'ari dijemput oleh mereka dan dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa katabu bainahum kitaban hadhihi suratuhu. Maka kemudian mereka pun membuat suatu tulisan. Ini keputusan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang apa yang harus dilakukan oleh pasukannya setelah ini. Maka bagaimana apa yang ditulis dalam surat tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dituliskan ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memiliki sekretaris, kemudian sekretaris atau juru tulisnya ini menuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qada alaihi Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Wallahu taala a'lam. Ketika itu ada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah delegasinya Muawiyah. Entah ini sudah dikirimkan kepada pihaknya Muawiyah lalu dibaca oleh Amr bin Al-As, atau ketika ini ditulis Amr bin Al-As berada di tengah-tengah mereka. Ya. Amr bin Al-As melihat bahwa ini kurang baik. Penyebutan Amirul Mukminin ya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin bagi orang yang telah membaiat beliau. Namun bagi pihak-pihak yang belum membaiat Ali bin Abi Thalib, maka ya Ali bukan Amirul Mukminin atau belum menjadi Amirul Mukminin. Maka Amr bin Al-As mengatakan uktub ismahu wasma abihi. Tulislah namanya dan nama bapaknya saja. Ya, huwa amirukum wa laisa bi amirina. Dia Amirul Mukminin bagi kalian, namun bagi kami belum. Karena kami belum membaiat. Ya. Faqala al-Ahnaf la taktub illa Amirul Mukminin. Kemudian seorang yang bernama al-Ahnaf ya mengatakan, jangan ditulis kecuali sertakan gelarnya Amirul Mukminin. Jadi Amr bin Al-As menginginkan tidak usah dipakai Amirul Mukminin. Itu kan klaim kalian. Kami kan belum membaiat. Tapi pengikutnya Ali bersikeras untuk menuliskan Amirul Mukminin. Faqala Ali umhu Amirul Mukminin waktub hadza ma qada alaihi Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Ali mengatakan hapuslah gelar Amirul Mukminin dan tulislah bahwa ini adalah apa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tanpa embel-embel Amirul Mukminin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini bagi kita mungkin masalah yang sepele ya, antara penggunaan gelar atau tidak. Namun di mata orang-orang Khawarij yang selalu menilai permasalahan hitam putih, ini masalah besar. Ketika Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin, itu di mata orang-orang Khawarij, kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Ya. Lihat, Ali dikafirkan karena menghapus gelar Amirul Mukminin. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi kalau bukan negeri Islam, ya negeri kafir. Ya, seperti itu orang-orang Khawarij. Indonesia negara Islam kan? Bukan. Oh bukan, berarti negeri kafir, halal darahnya, aparat-aparatnya. Seperti itu orang-orang Khawarij memandang suatu permasalahan. Jadi kita paham ya bagaimana perspektif mereka yang demikian sempit dalam memandang suatu permasalahan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, hapuskan gelar Amirul Mukminin, gak jadi masalah. Tulis Ali bin Abi Thalib. Ya. Qala thumma ijtahada Aliun bi qissatil Hudaybiyah hina imtana ahlu Makkah hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Kemudian Ali, kenapa Ali menghapus gelar Amirul Mukminin? Ya, beliau berdalilkan dengan kisah perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy di Hudaybiyah, maka orang-orang Quraisy menuntut agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus gelar Rasulullah. Dan Ali ketika itu adalah pelakunya. Ya, jadi yang menulis perjanjian Hudaybiyah itu Ali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk menghapusnya, Ali enggak mau. Jadi Ali juga pernah melakukan hal yang sama. Ali enggak mau loh. Ini kan antum kan Rasulullah. Kenapa kok kemudian disuruh menghapus? Ya, tapi Rasul kemudian menghapus ya gelar tersebut. Ya, Rasul sallallahu menghapus gelar tersebut. Jadi perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Ya, famtana al-musyrikun min dalika wa qalu uktub hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Kaum musyrikin menolak untuk menulis gelar Rasulullah, tulislah ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah. Ya, maka enggak jadi masalah. Apa yang dilakukan oleh Ali sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah karena gelar ya Rasulullah itu dihapus dalam perjanjian Hudaybiyah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan lagi Rasulullah? Jawabannya tidak. Ya, beliau tetap menjadi Rasulullah, tetap menjadi utusan Allah. Sama juga, walaupun gelar Amirul Mukminin dihapus dalam perjanjian Siffin ini, ya, beliau tetap Amirul Mukminin. Kemudian fakatab al-katib hadza ma taqadha alaihi Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ini adalah apa yang diputuskan ya oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Qada Aliun ala ahli al-Iraq wa man ma'ahum min syi'atihi wal muslimin wa qada Muawiyah ala ahli Syam wa man kana ma'ahu minal mu'minin wal muslimin. Maka Ali mewakili penduduk Irak ya dan orang-orang yang bersama beliau dari golongan beliau dan kaum muslimin, dan Muawiyah mewakili penduduk negeri Syam dan orang-orang yang bersama beliau dan kaum muslimin, ya, kaum mukminin dan muslimin. Qala inna nanzilu 'inda hukmillah wa kitabihi, ya, wa nuhi ma ahya Allah wa numitu ma amata Allah. Maka kemudian disepakati oleh Ali dan Muawiyah bahwa kami akan menghidupkan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya, dan kami akan menghidupkan apa yang atau kami akan menjunjung tinggi apa yang dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan mematikan atau merendahkan apa yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama wajada al-hakamani fi kitabillah wa huma Abu Musa Asy'ari wa Amr bin Al-'As. Dan kami akan menjunjung tinggi apa yang diputuskan oleh kedua hakim sesuai dengan kitabullah, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Al-'As. Jadi kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan urusan negeri Syam dan Irak ini kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Amr bin Al-'As. Ini juga yang ya dianggap oleh orang-orang Khawarij sebagai bentuk kekafiran. Ya, ketika mereka menyerahkan urusan ini kepada dua orang, Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan menghidupkan ya apa yang telah di atau menjunjung tinggi apa yang dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya apa? Lewat apa yang dipahami oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Amr bin Al-As. Tapi ini juga salah satu perkara yang akan dijadikan sebab pengkafiran terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya. Amila bihi wa ma lam yajida fi kitabillah fasunnatu adilah al-jami'ah ghaira al-mutafarriqah. Dan mereka berdua ya akan mengamalkan ya. Dan apa yang tidak mereka temukan di dalam kitabullah maka ditetapkan melalui sunnah yang adil yang mengumpulkan dan tidak mencerai-beraikan. Jadi maksudnya dicari ya apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam apa yang bisa menyatukan kaum muslimin, mencegah mereka dari pertumpahan darah. Jadi ini keputusan mereka. Ya. Maka kemudian diputuskan bahwa kedua belah pihak mundur dari Siffin. Pasukan Ali kembali ke Irak, kembali ke Kufah. Pasukannya Muawiyah kembali ke Damaskus. Kemudian ditetapkan bahwa mereka akan kembali bertemu. Bukan untuk berperang, tapi untuk merundingkan. Jadi ini pisah dulu. Yang penting pasukannya pisah terlebih dahulu. Maka pada bulan Ramadan ya, disepakati masing-masing delegasi akan bertemu kembali di suatu tempat yang bernama Daumatul Jandal pada bulan Ramadan tanggal 3 bulan Ramadan tahun 37 Hijriah. Jadi dipisah dulu mereka. Baru kemudian di bulan Ramadan masing-masing delegasi bertemu. Ya, tadi sebagaimana yang telah disepakati, wakilnya Muawiyah adalah Amr bin Al-As, sedangkan kelompok Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Baik. Maka kemudian apa yang mereka lakukan ya setelah Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Amr bin Al-As di bulan Ramadan mereka kembali bertemu ya ternyata mereka bertemu hanya untuk mengokohkan keputusan bahwa ya sudah ya Ali dengan kekuasaannya Muawiyah dengan kekuasaannya kalau memang Muawiyah tidak ingin bergabung bersama pasukannya Ali ya sudah biarkan dia berada di negeri Syam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asyakir dalam Tarikh Dimasyq ya. Amr bin Al-As menceritakan, ini langsung diriwayatkan ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Amr bin Al-As. Ya, beliau menceritakan apa yang terjadi di Daumatul Jandal ketika beliau bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Qala lam ijtama'tu ana wa Abu Musa, qultu lahu. Ketika aku bertemu dengan Abu Musa, ketika aku berkumpul dengan Abu Musa untuk membicarakan urusan ini, ya, maka aku mengatakan kepada Abu Musa. Ya. Dan ketika itu di Daumatul Jandal, delegasi Muawiyah itu ada 400 orang, delegasi Ali bin Abi Thalib juga 400 orang. Jadi mereka bertemu di Daumatul Jandal, tapi kemudian yang berunding hanya dua pihak, Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Al-As. Kata beliau, ketika aku berkumpul bersama Abu Musa Al-Asy'ari, aku mengatakan kepada beliau, ma tara fi hadzal amr? Ya. Wahai Abu Musa, apa pendapatmu tentang perkara ini? Apa yang harus kita lakukan dalam perkara ini? Ya, subhanallah ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini dijadikan rujukan oleh Amr bin Al-As. Kita bisa melihat bagaimana semangat persatuan yang ada pada diri mereka, bukan saling mencaci, bukan saling memaki, tidak. Ya. Amr bin Al-As dengan santunnya mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu tentang perkara ini? Qala ara annahu fin nafar alladhi tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Ya, aku melihat ya bahwa kedua belah pihak ini, baik pihaknya Muawiyah maupun pihaknya Ali bin Abi Thalib, mereka ini adalah orang-orang yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha kepada mereka. Jadi tidak ada di antara mereka yang ketika Nabi wafat Nabi murka. Nabi enggak pernah marah kepada Ali bin Abi Thalib, demikian juga tidak murka kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua orang ini adalah sosok yang mulia di sisi Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha kepada mereka. Ini satu poin. Ya, ingat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kedua belah pihak, pihak Ali, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dua-duanya diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini membuat gembira ya Amr bin Al-As. Berarti Abu Musa Al-Asy'ari masih memandang positif pasukannya Muawiyah. Fakultu aina taj'alani min hadzal amr ana wa Muawiyah? Lantas bagaimana posisi kami menurutmu? Apa yang terbaik bagi kami untuk kami lakukan? Faqala in yasta'inu bikuma fa fikuma ma'unah. Begini saja wahai Amr bin Al-As. Ya, kalian tetap di posisi kalian di negeri Syam. Kalau suatu ketika Ali bin Abi Thalib membutuhkan bantuan kalian, maka hendaknya kalian berikan kepadanya bantuan. Misalnya Ali bin Abi Thalib menghadapi musuh dari golongan orang-orang kafir, kemudian meminta bantuan dari kalian, maka bantulah dia. Maka bantulah dia. Namun wa in yastaghni ankuma fa talama istaghna amrullahu amrullahi ankuma. Tapi kalau dia tidak membutuhkan bantuan kalian, maka sejak dulu memang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan kalian. Maksudnya Abu Musa Al-Asy'ari di sini, kalau Ali tidak membutuhkan bantuan kalian, ya artinya tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, sedari dulu agama ini sudah ada yang menolong, walaupun kalian tidak memberikan bantuan, tapi insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Jadi jangan kemudian kalian repot-repot memikirkan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian inilah yang dijadikan keputusan bagi kedua belah pihak. Jadi intinya apa? Ya sudah, masing-masing sudah kembali ke posnya. Ya sudah, ya, Ali di Irak, kemudian Muawiyah dan pasukannya di negeri Syam. Ya, tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang. Tapi ketika Ali, karena dia sebagai Amirul Mukminin, membutuhkan pertolongan kalian, maka hendaknya kalian berikan pertolongan. Amr bin Al-As setuju. Ya, maka inilah yang dijadikan keputusan oleh kedua belah pihak. Selesai. Ya, tidak ada lagi caci maki pertempuran di antara kedua belah pihak. Abu Musa kembali kepada Ali bin Abi Thalib dengan keputusannya, dan Ali menerima keputusan tersebut. Kemudian Abu Musa Amr bin Al-As kembali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah ya menerima keputusan tersebut. Selesai permasalahan. Ya, walaupun sebelumnya telah terjadi pertumpahan darah, tapi kemudian keduanya sepakat untuk berdamai. Nah, inilah yang terjadi. Ya, jadi mereka berdua sepakat. Kenapa perlu kita tegaskan bahwa inilah fakta yang terjadi? Karena ada sebagian riwayat yang mengesankan bahwa Amr bin Al-As ini menipu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh seorang Syi'i yang bernama Abu Mikhnaf, orang Syiah. Dan qadarullah ma syaa fa'al, riwayat Abu Mikhnaf ini terkadang dinukilkan oleh referensi-referensi Sunni tanpa dijelaskan tentang kebenarannya. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Abu Mikhnaf, ya, disebutkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Al-As diutus oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah untuk berunding. Kemudian mereka bersepakat, ya, Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Al-As bersepakat kedua belah pihak harus diturunkan dari jabatannya. Ya. Ini riwayat palsu ya, ingat. Saya ingatkan kembali bahwa ini riwayat tidak benar. Tapi ini yang masyhur dan tersebar di sebagian orang. Ya. Bahwa Abu Musa sepakat untuk meminta Ali atau mencopot Ali dari kekhilafahan. Kemudian Amr bin Al-As mencopot Muawiyah dari kekuasaannya di negeri Syam. Nah, cuma kemudian Amr bin Al-As ini seolah-olah bertindak curang. Abu Musa, sekarang kita sudah sepakat. Ayo kita umumkan kepada manusia apa yang telah menjadi kesepakatan kita. Kita sudah jadi hakim ini. Orang-orang sudah memasrahkan urusan ini kepada kita. Sekarang mari kita umumkan di hadapan khalayak ramai. Maka Abu Musa Al-Asy'ari, menurut riwayat ini, ya, dia kemudian menghadap kepada khalayak ramai. Ya, wahai manusia, sesungguhnya kami sudah memutuskan. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mencabut cincinnya, kemudian melemparkannya, lalu dia mengatakan, kami sepakat untuk mencopot Ali dari kekhilafahan. Dilempar cincinnya. Ya. Nah, harusnya kan Amr bin Al-As kemudian itu mengatakan, kami pun sepakat untuk mencopot Muawiyah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di Damaskus. Nah, tapi disinilah orang Syiah membuat agar semakin panas ya. Dikatakan bahwa Abu Amr bin Al-As ya tidak mengatakan sebagaimana yang disepakati. Setelah Abu Musa mengatakan Alhamdulillah. Setelah Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kami sepakat untuk mencopot Ali dari kekhilafahan, Amr bin Al-As mengatakan dan kami sepakat untuk mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Kalau kita ambil riwayat ini, maka kita bisa melihat Amr bin Al-As sebagai sosok yang curang karena mengingkari kesepakatan. Tapi alhamdulillah, riwayat ini adalah riwayat yang dusta, enggak benar. Yang benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq, bahwa mereka sepakat ya untuk mundur. Ya, Ali tetap menjadi pemimpin, kalau Muawiyah keberadaannya dibutuhkan oleh Ali, maka dia datang membantu. Inilah yang benar. Adapun apa yang kita riwayatkan baru saja bahwa Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kita copot Ali sebagai khalifah, kemudian Amr bin Al-As bersiasat mengatakan bahwa Muawiyah sebagai khalifah, ini adalah riwayat yang palsu. Ya. Di dalam sanadnya terdapat Abu Mikhnaf, ya. Ini adalah salah seorang rawi Syiah. Makanya orang Syiah mereka menghalalkan segala cara untuk membuat terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, mengadu domba. Ya. Nah, ini penilaian para ulama jar ta'dil, ya. Disebutkan dalam Mizanul I'tidal. Ajma'a a'immatul jarh wa ta'dil min ahli sunnati wal jamaah ala ta'ni fihi. Ya. Para imam-imam jarh ta'dil yang menilai rawi hadis, mereka bersepakat ya memberikan celaan kepada Abu Mikhnaf. Wa min aqwalihim fihi, di antara ucapan mereka, qala fi sahibul qamus, ya, inna Abul Mikhnaf ikhbariyun syi'iyyun talifun matruk. Ya, berkata sahibul qamus, wallahu taala alam, sahibul qamus mungkin yang dimaksud adalah Al-Imam At-Tabarani yang menulis Mu'jam. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Mikhnaf adalah ikhbari, tukang cerita. Ya, tukang dongeng. Syi'i, dan dia berpemahaman Syiah, talifun matruk, ya, yang rusak dan riwayatnya ditinggalkan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Qala fihi Abu Hatim Ar-Razi innahu matrukul hadis. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Abu Mikhnaf hadis-hadisnya itu ditinggalkan, tidak diambil. Berkata Imam Dharuqutni rahimahullah, ikhbari matrukul hadis, wa qalu innahu kana yarwi an jama'atin minal majhulin. Ya, Abu Mikhnaf adalah seorang rawi, seorang tukang cerita, matrukul hadis, yang ditinggalkan hadisnya. Ya. Kemudian dia meriwayatkan, dikatakan bahwa dia meriwayatkan dari sejumlah orang yang tidak dikenal. Ya, jadi dia memang tukang membuat cerita. Qala Yahya Ibnu Ma'in laisa bithiqah. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Abu Mikhnaf bukanlah rawi yang thiqah. Berkata Ibnu Adi, syi'i muhtariq sahibu akhbarihim. Ya, Ibnu Adi mengatakan bahwa Abu Mikhnaf adalah seorang Syiah, ya, tukang dusta, dan dia adalah orang-orang yang menyampaikan kabar yang memihak orang-orang Syiah. Jadi memang dia punya kecondongan kepada pemahaman Syiah. Az-Zahabi mengatakan ikhbari talifun la yuthaq bihi. Ya, dia adalah seorang ikhbari, ya, tukang cerita yang rusak dan tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya. Sehingga apa yang dikisahkan tentang Abu Amr bin Al-As melakukan penipuan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, tentu ini suatu riwayat yang tidak bisa kita ambil. Ya, yang tidak bisa kita ambil. Nah, inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir ya dari perang Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka berdamai dan tidak terjadi pertempuran sama sekali. Ya, nanti Ali akan disibukkan dengan perang memerangi Al-Khawarij. Dan Muawiyah berada di negeri Syam, ya, beliau mempertahankan negeri kaum muslimin ya dari serangan musuh. Nah, ketika Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini sedang berperang, ya, orang-orang Romawi itu terdengar kabar bahwa mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang kaum muslim. Ini satu hal yang menarik. Ya, ketika Muawiyah sibuk berperang dengan Ali, orang-orang Romawi mengumpulkan pasukan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muawiyah ketika mendengar orang-orang Romawi ini sedang mengumpulkan pasukan? Muawiyah menulis surat. Wahai orang-orang Romawi, wallahi demi Allah, kalau kalian berani menyerang wilayah kaum muslimin, aku akan segera membuat perjanjian damai dengan Ali, kemudian kami berdua akan menyerang kalian habis-habisan. Maka orang Romawi langsung mundur. Ya, maka mereka langsung mundur dari niatnya untuk menyerang wilayah kaum muslimin. Nah, kita bisa melihat ya, konflik itu bisa berhenti ketika ada common enemy, ya, ada musuh bersama. Ya. Jadi orang-orang Romawi sadar mereka, kalau misalnya mereka ngotot menyerang, Muawiyah akan mengadakan gencatan senjata, kemudian mereka akan dilibas habis. Baik, sekarang kita akan bahas siapa yang benar dalam peristiwa ini. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini disebutkan oleh para ulama, hadis ini termasuk hadis yang menjadi pengadil, ya, artinya untuk menilai mana pihak yang benar dalam konflik ini. Rasulullah SAW mengatakan, tamruku mariqatun inda furqatin minal muslimin yaqtuluha aula taifataini bil haqq. Ya. Nanti akan muncul ya kelompok yang menyempal di tengah-tengah pertikaian antara kaum muslimin. Maka kelompok itu akan diperangi oleh kelompok yang mendekati kebenaran dari kedua belah pihak. Aula taifatain. Nah, dari sini kata para ulama, ya. Ini kan kelompok yang menyempal, ya, itu adalah kelompoknya Muawiyah. Kemudian yang akan memerangi, karena Ali itu beliau yang datang ke negeri Syam, ya, yang akan diperangi oleh kelompok yang lebih benar. Jadi kelompok yang datang yang menyerang itulah kelompok yang lebih mendekati kebenaran. Siapa di sini yang menyerang? Ali bin Abi Thalib. Maka dalam permasalahan ini yang lebih mendekati kebenaran adalah pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kita akan bacakan bagaimana pendapat para ulama ya terhadap perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Nukilan pertama dari Abu Zakaria An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Hadhihi riwayat sharihatun fi anna Aliyan radhiyallahu anhu kana huwal musib al-muhiq." Ya. Riwayat-riwayat ini secara tegas menyatakan bahwa pihak Ali radhiyallahu taala anhu lah yang benar. Ya, al-musib al-muhiq, ya, pihak yang benar. Wa ta'ifatul ukhra ashabu Muawiyah radhiyallahu anhu kanu bughatan muta'awwilina, ya, muta'awwilina. Dan kata beliau bahwa pihak yang kedua, yakni Muawiyah dan para pengikutnya, mereka adalah buat kelompok yang menyempal, kelompok yang memberontak. Tapi apa? Muta'awilin. Ya, mereka melakukan itu karena salah dalam menafsirkan. Ya, jadi mereka menganggap bahwa ya Ali itu belum menjadi pemimpin yang sah. Ya, karena belum dibaiat dan belum melakukan eksekusi terhadap pembunuhnya Utsman. Namun kalau dilihat ya, keputusan ini keliru. Apakah kemudian ketika Ali bin Abi Thalib menunda hukuman terhadap pembunuhnya Utsman, lantas Anda kemudian tidak mau membaiat Ali? Itu bukan suatu alasan yang logis. Ketika Ali sudah diangkat menjadi sebagai seorang pemimpin, yang namanya kaum muslimin membutuhkan suatu pemimpin, membutuhkan seorang pemimpin. Maka bukan tindakan yang tepat untuk tidak memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Namun mereka muta'awilin, ya, mereka salah tafsir, salah mengambil keputusan. Qala at-tasrihu bi anna ta'ifataini mu'minun la yakhrujuna bil qital anil iman wa la yafsukuna wa hadha madhhabuna wa madhhabu muwafiqina. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ya, mereka itu masing-masing pihak masih dalam keimanannya. Maka peperangan yang terjadi di antara mereka tidaklah kemudian ya mengeluarkan mereka dari keimanan, bahkan tidak menyebabkan mereka disebut sebagai orang-orang fasik. Jadi tetap mulia karena mereka salah. Ya, Muawiyah itu keliru dalam mengambil keputusan. Ya, maka beliau tidak dikatakan sebagai seorang yang kafir, tidak. Ya, beliau seorang mukmin, masya Allah, seorang sahabat, ya. Dan mereka tidak difasikkan, tidak dikatakan bahwa Muawiyah dan gerombolannya dan apa dan kawan-kawannya adalah orang-orang fasik. Kemudian ditegaskan oleh An-Nawawi, wa hadza madhhabuna wa madhhabu muwafiqina, dan inilah madhab kami dan madhab orang-orang yang cocok dengan apa yang kami pilih. Ya, jadi ini adalah madhabnya, maksudnya madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Ali berada di pihak yang benar. Ya, adapun Muawiyah, beliau telah keliru, namun kesalahan beliau tidak melazimkan beliau keluar dari keislamannya, atau bahkan tidak kemudian menyebabkan beliau digolongkan sebagai orang-orang fasik. Ini Al-Imam An-Nawawi, dan beliau adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan, Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mazhabnya Syafi'iyah. Qala wa dhahaba jumhur ahli sunnah. Ya, jumhur ahli sunnah ila tasbibi man qatala ma'a Ali limtithali qawlihi ta'ala. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, jumhur ahlu sunnah, mayoritas ahlu sunnah, ya, mereka menganggap bahwa kebenaran berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Apa yang menjadi dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok, ya, dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Muawiyah itu masih mukmin. Fa in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, sehingga kalau terjadi peperangan antara muslim, bukan kemudian, ya, salah satu kelompoknya itu kemudian dikafirkan, tidak. Mungkin terjadi peperangan di antara sesama muslim, mungkin terjadi peperangan di antara sama mukmin, dan ini terjadi di masa para sahabat. Ya. Qala fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah seorang dari kelompok tersebut, ya, berbuat zalim, ya, memberontak, maka perangilah kelompok yang berbuat zalim tersebut sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dia memerangi Muawiyah agar kembali, ya, kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan taat kepada pemimpin. Nah, kemudian fafiha al-amru biqitalil fi'atil baghiyah waqad thabata anna man qatala aliyan kanu bughat. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk memerangi pihak yang memberontak, dan telah dipastikan bahwa yang man qatala Ali, orang-orang yang memerangi Ali, mereka adalah pihak yang memberontak karena tidak mau taat dan membaiat kepada Ali. Wa haula'i ma hadza taswib ya muttafiquna ala annahu la yudhammu wahidun min haula bal yaquluna ijtahadu fa akhta'u. Walaupun mereka di antara kedua belah pihak itu ada yang salah, namun dikatakan, ya, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa mereka berdua tidaklah dicela. Ya, bal yaqulun, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat ijtahadu wa akhta'u. Pihak Muawiyah telah berijtihad dan mereka keliru dalam ijtihadnya. Selesai. Mereka salah. Jelas. Namun mereka berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Tidak kemudian dijelek-jelekkan, tidak kemudian difasik-fasikkan. Ya. Selesai masalah. Ini sikap dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka sampai mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita katakan bahwa Muawiyah, beliau telah keliru, ya, dan itu lahir dari ijtihad beliau. Ya. Nah, kenapa para ulama itu mengatakan, ya sudah, ya mereka salah, tapi kemudian kita tidak mencela? Ini kembali kepada pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dzukira ashabi famsiku." Kalau ada, ya, disebut-sebut tentang perselisihan, perbedaan pendapat di antara para sahabatku, fa'amsiku, maka tahanlah diri kalian dari mencela mereka. Ya, Jadi jangan kemudian mencela. Tidak apa-apa kita paparkan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, tapi jangan kemudian kita cela mereka. Demikian juga Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladzi nafsi biyadi, law anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Law anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak menyamai ya satu mud sedekah mereka atau setengah mudnya. Satu mud itu segini. Dan itu sedekah dalam bentuk makanan, gandum atau kurma. Kalau dibandingkan dengan infak kalian sebesar satu gunung Uhud berupa emas, satu mud mereka ini lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahkan satu mud, ya, setengah mud, satu genggaman tangan. Apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka korbankan di jalan Allah, itu tidak sebanding dengan apa yang kalian berikan, walaupun itu emas sebesar gunung Uhud. Inilah yang menjadi ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka tidak mencela para sahabat. Taruhlah mereka salah, ya kita sudah sebutkan ya tiga perkara yang harus kita pegang ketika melihat kesalahan para sahabat. Yang pertama, mereka telah diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih banyak. Sebagaimana najis itu tidak akan mengotori dua kullah air. Maka sahabat adalah samudra. Kesalahan mereka adalah secuil kotoran yang ada di tengah samudra. Ya, kemudian kesalahan mereka muncul dari ijtihad mereka. Apabila seseorang berijtihad kemudian dia benar dapat dua pahala. Kalau dia berijtihad kemudian salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Selesai. Ya, maka hendaknya kita menahan lisan-lisan kita dari pertikaian yang ada di tengah para sahabat. Ya. Kemudian ada sebagian ulama yang lain ya, yang dia tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tapi menahan diri. Ini sikap yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab Hambali. Subhanallah ya, beliau orangnya sangat waro. Ya, beliau ketika ditanya, ya, apa pendapatmu wahai Abu Abdullah tentang ya, apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah? Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah umat-umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan sesuai balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka, dan kalian pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian ingat, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah, kita tidak akan ditanya di akhirat nanti. Ya sudah, itu adalah urusan mereka. Ya, ini adalah sikap yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita lihat juga ya, di antara sahabat juga ada di antara mereka yang tidak mau ikut campur ya. Ada sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Uthman Khamis ya. Dalam Hikmah Minat Tarikh, beliau menyebutkan banyak di antara para sahabat itu yang tidak mau ikut campur ternyata. Bahkan beliau mengatakan mayoritas para sahabat. Makanya kita tidak mendapatkan di konflik ini penyebutan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau masih hidup. Sa'id bin Zaid masih hidup. Abdullah bin Umar, gak ada namanya. Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abu Hurairah. Kita gak mendengar nama Abu Hurairah dalam konflik yang terjadi. Zaid bin Thabit, Imran bin Husain, Anas bin Malik, Abu Bakar Al-Thaqafi, Al-Ahnaf bin Qais, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Musa Al-As'ari, beliau hadir tapi sebagai penengah. Abu Mas'ud Al-Ansari, Al-Walid bin Uqbah, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Amir, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah ada disebut namanya, tapi beliau lebih kepada penengah untuk mengerem bapaknya. Kemudian Abu Barzah Al-Aslami, ya, Salamah bin Al-Aqwa. Ya, kata Syekh Uthman Khamis, mayoritas para sahabat tidak ikut campur dalam konflik tersebut. Ya, sehingga inilah sikap mayoritas para sahabat ketika itu, mereka tidak mencemplungkan diri mereka ke dalam fitnah. Dan demikian selesai pembahasan kita tentang perang Siffin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib menghadapi satu firqah baru dalam Islam. Bahkan ini adalah firqah mubtadi'ah. Ya, golongan ahlu bid'ah pertama dalam Islam. yaitu orang-orang Khawarij, orang-orang yang haus darah. Bagaimana sikap Ali kepada mereka? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nabtabi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.